Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa anhu lan saking Jabir anna Rasulullah. Saduhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kal ngendika sinten Rasulullah. Idza waqa'at ing pengendika idza waqa'at ing dalem nalikane jatuh. Apa luqamatu ahadikum puluane? Salah sijine sira kabeh. Hah? Inna syaitana. Kala ngedika sinten Jabir inna syaitana setuhuni syaitan iku yahduru nekani sapa syaitan. Ahadakum ing salah sijine sira kabeh. Ainda kulli syai'in ing dalem sekabiyane perkara. Min sya'nihi kang saking tingkai ahadikum. Dadi setan itu selalu hadir dimanapun manusia itu berada. Apapun yang dilakukan oleh manusia, setan itu ikut-ikutan. Hatta yahdurahu sehingga nekani sapa setan ing ahadakum inda ta'amihi ing dalem sandingi panganani ahadukum. Bahkan saat makan kalian juga diikuti oleh setan. Jadi setan hadir pada saat jenengan semua dahar. Setan juga hadir saat jenengan melakukan berak, saat jenengan melakukan seluruh aktivitas diikuti setan kabeh. Ngono. Fa idza saqotot mongko ing dalem nalikane jatuh. Apa luqmatu ahadikum? Panganane utawa puluane salah sijine sira kabeh. Fal ya'khudha mongko becik ngalap sapa ahadikum ing lukmah. Ing makanan yang terjatuh. Fal yahudha mongko becik ngalap sopo ahadukum ing lukmah ing perkoro. Karena kang ono opoma iku biha kelawan lukmah min adzan saking kotoran. Summa liyakulha nuli becik mangan sapa ahadukum ing lukmah. Wala yadaha lan ojo ninggal sapa ahadukum ing lukmah. Lisyaitoni krono setan utawa untuk setan. Jadi setan hadir saat kita makan. Maka ucapkan bismillah supaya setannya tidak hadir, tidak ikut makan. Kenapa setan kok hadir pada saat orang makan? Supaya setan itu bisa ikut makan. Ngoten. Ketika orang yang makan tidak mengucapkan bismillah, maka ikut-ikutan makan. Karena itu pada saat kita makan, setan hadir menggoda kita, ya, sehingga kita tidak sempat mengucapkan bismillah. Ketika gak sempat mengucapkan bismillah, otomatis setan ikut makan gitu. Utawa kadang tangani karo setan ditampil tangan awe dewe ini. Hah? Ngerti ditampil? Dipukul sehingga makanannya jatuh. Wah, nah, enggak dimakan, itu yang makan setan. Setan. Jadi Kanjeng Nabi wala yadaha lis syaiton. Jangan ditinggal untuk setan. Diambil makanan yang terjatuh, kotorannya dibuang lalu dimakan. Itu memang setan kepinginnya demikian. Kepinginnya makanan yang terjatuh itu nanti dimakan oleh setan. Qala fa idza farraqa moko indalum nalikane selesai. Sopo ahadukum falyal aql mongko becik menjilati sapa ahadukum falyal aql mongko becik menjilati sapa ahadukum asrabi'ahu ing pira-pira drijine ahadukum. Ketika makan selesai, jilati jari-jarinya. Kenapa kok dijilati? Fa innahu krono setuni ahadukum iku laya dari ora weruh sapa ahadukum ing jawabe fi ayyi ta'ami iku ing dalem endine panganane ahadukum fi ayyi ta'amihi iku ing dalem endine panganane ahadukum al barokatu utawi barokah. Ya, karena kalian tidak tahu di mana barokah itu berada. Apakah masih berada di makanan yang telah terjatuh atau masih berada di makanan yang sekarang menempel di tangan kalian yang belum sempat kita makan. Makanya sebelum dijilati jangan diusapi dulu dengan menggunakan tisu atau zaman dulu menggunakan sapu tangan. Jangan diusap dulu, dijilati dulu, baru setelah itu kita usap dengan tisu atau kita basuh dengan menggunakan air, karena kita enggak tahu letaknya di mana barokahnya itu. Dan ini dilakukan walaupun sampean makan di restoran enggak apa-apa. Didelok wong akeh enggak masalah. Lakoni sunah Nabi kok. Iya. Ngoten. Utowo sendoke nek sendokan sendoke dijilati. Tirsi tenan. Wah, iki rek rakus ra tau mangan restoran. Bano ini. Beno wis ra ngurus ya toh. Enggak ngurus. Iki niat ngikuti sunah Nabi. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim. Jangan gengsi ya. Makanannya jatuh, es krimnya jatuh, wah itu bisa nus. Jangan. Yang kotor dibuang, yang masih bersih kita makan. Jangan gengsi, diambil enggak masalah itu. Kita kadang gengsi ya, apalagi di depan orang banyak. Ya. Depan orang banyak, didelok sapa. Wes bingung guys kate. Nek rokok ceplok idek wae ra apa-apa. Lah nek rokok ceplok iku sing malah dijokok rokoke ya to. Padahal sing kudu malah didek iku. Wa Anas radhiyallahu anhu kala ngendika Sunan Anas. Nek rokok bukan makanan. Karena ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ida akala ing dalam nalikani dahar sinten Rasulullah. Dahar itu makan. Mana tamrin? Cari lompong. Sohibu lompong dia. Kala iku ida akala ing dalam nalikani dahar sinten Rasulullah. To'aman ing makanan. Laiko mongko menjilati sinten Rasulullah. Laiko mongko menjilati sinten Rasulullah asobi'ahu ing biro-biro jarine Rasulullah asobi'ahu ing biro-biro jarine Rasulullah asalasa kang telu asobi'ahu ing biro-biro jarine Rasulullah asalasa kang telu. Karena Kanjeng Nabi dahari pakai tiga jari, Karena itulah yang dijilati ya tiga jari itu yang digunakan untuk dahar. Wa qala lan ngendika sinen Kanjeng Nabi ngendika ngeten idza saqatat ing dalem nalikane jatuh. Apa luqmatu ahadikum puluane salah siji sira kabeh. Apa luqmatu ahadikum puluane salah siji sira kabeh. Falyakhudha mongko becik ngalap sapa ahadukum ing luqmah. Falyakhudha mongko becik ngalap sapa ahadukum ing luqmah. Wal yumit lan becik membuang sapa ahadukum anha saking luqmah al adza ing kotoran. Wal yakulha lan becik mangan sapa ahadukum ing luqmah. Wal yakulha lan becik mangan sapa ahadukum ing luqmah wala yadaha lan ojo meninggalkan sapa ahadukum ing luqmah lisyaitoni untuk setan. Lisyaitoni untuk setan krono setan. Kala Kala wa amarona lan perintah sinten Kanjeng Nabi ing kita annas luta kelawan yento mengusap sapa kita. Lah sing tak omongno tadi alqos ata ing mangkok. Kelawan yento mengusap sapa kita alqos ata ing mangkok. Mangkok itu diusap. Mangkok yang telah digunakan makan itu diusap. Ya. Yeah. Diusap supaya makanan tidak ada yang tersisa sama sekali. Iya, Dan. Kalau sampean makan bakso tersisa kuahnya. Jangan disisakan. Glek kabeh. Alhamdulillah. Pokok makanan jangan sampai ada tersisa. Kalau nanti prasmanan misalnya mengambilnya pertama jangan banyak-banyak dulu. Kalau nanti mau ngambil lagi monggo, yang penting nanti habis. Itu aturannya demikian. Kalau jadi diusap karo tangan, biyen dahari karo tangan, makannya dengan tangan. Jadi diusap ya. Nah, terus mari ngono dijilati. Kalau pakai sendok, ya wis sendok, sing diusap tenanan. Gitu. Nah, yang ada di piring dibersihkan dengan sendok, lalu sendoknya dibersihkan dengan mulut. Nah, ngoten niku carane. Waqala lan diko sinten Kanjeng Nabi innakum satuhuni sira kabeh. Iku la tadruna ora weruh sapa sira kabeh. Iku la tadruna ora weruh sapa sira kabeh ing jawabe fi ayyi ta'amikum iku ing dalem endine mangan panganan sira kabeh. Fi ayyi ta'amikum iku ing dalem endine panganane sira kabeh al barakatu ta barakah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Qala wa an Sa'id ibn al Harits lan saki Sa'id ibn al Harits annahu satuni Sa'id iku sa'ala takon sapa Sa'id Jabirun ing Jabir radhiyallahu anhu anil wudu isangking wudu bertanya tentang wudu. Wudu mimma sangking perkara mimma sangking perkara masat kang gepok. Gepok. Gepok itu menyentuh apa annaru geni. Ngeten. Dadi Sa'id bin Haris bertanya kepada Jabir, wajibkah wudu setelah memakan makanan yang diolah dengan menggunakan api, tapi secara langsung, misalnya dibakar, ya dipanggang itu. Wajibkah wudu setelah memakan makanan yang dimasak secara langsung berhubungan dengan api, langsung kena api? Nah, dan mereka ini yang mewajibkan ini. Fakola moko ngendika sapa Jabir ngendika ini lah ora wajib. Gak batal wudu'e disebabkan makanan yang diolah secara langsung bersentuhan dengan api. Ya, misalnya sate, ayam bakar, ya kata itu. Nek roti bakar orang yang digoreng itu. Jujur roti bakar gitu, teman-teman. Digoreng. Gala jane roti goreng, tapi tulisannya kok roti bakar itu. Penipuan itu. Istilahnya itu. Jadi gitu. Lawang digoreng kaya iya, apa di oven apa piye kok? Roti panggang apa piye ngono wae itu. Goreng ngono. Kadukuna teman-teman ono sapa kita, iya kula tingali nek kula tumbas iku lho. gak dibakar iki. Digoreng. Kod kuna teman-teman ono sapa kita. Zamanan Nabi ing dalem ngoten. Zamanan Nabi ing dalem zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku lanajidu ora nemu sapa kita. Ora nemu sapa kita misla dzalika ta'ami ing sepadane mengkono-mengkono panganan. Illa qalilan kecuali sedikit. Wah, kalau zaman kita dulu, kalau kita di zaman Kanjeng Nabi itu tidak menemukan makanan yang diolah dengan menggunakan api secara langsung, kecuali sedikit. Kita makan ayam panggang, onta panggang, rusa panggang, misalnya itu sangat-sangat langka. Oh, daging panggang. Langka kita itu zaman dulu. Mbuh, kenapa kok langka? Kemungkinan ya karena memang zuhudnya mereka. Faidanahnu wajadnahu, faidanahnu mongko ing dalam nalikani nemu sobo kita, faidanahnu mongko ing dalam nalikani nemu sobo kita wajadnahu, tegesi nemu sobo kita ing mithla dalika to'am, makanan yang diolah dengan menggunakan api secara langsung. Lam yakun mongko ora ono. Lam yakun mongko ora ono ikulana tetep kadwe kita. Apa mana dilu piro-piro sapu tangan. Apa mana dilu piro-piro sapu tangan. Illa akufana kecuali piro-piro tapak tangan kita. Illa akufana kecuali piro-piro tapak tangan kita. Iku epe-epe kita. Wasawa idana lan piro-piro. Ini. Lengan. Wasawa idana lan piro-piro lengan kita. Wa kedamana lan piro-piro. Delamaan kita. Telapak kaki kita. Wa kedamana lan piro-piro delamaan kita. Telapak kaki kita. Thumma nusalli. Nulis sholat sopo kita. Wala natawaddu lan ora wudu sapa kita. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari. Sapa Imam Bukhari. Ngeten. Ini yang perlu kita fahami. Zamane Kanjeng Nabi makanan yang terbuat diolah dengan api, dibakar, dipanggang itu sedikit. Kalau kita menemukan, maka kita enggak punya sapu tangan untuk mengusap tangan dari kotoran makanan. Yang kita punya cuma telapak tangan, lengan, dan telapak kaki. Sehingga sisa-sisa makanan itu kita usapkan ke kaki. Kalau enggak ke kaki, ke lengan tangan. Dibasuh dengan air, eman banget. Wong air waktu di sana itu, waktu itu sangat sulit. Apalagi di perjalanan. Maka kita tidak perlu menggunakan untuk air untuk membasuh tangan. Eman, mendingan dibuat minum. Lo ngoten cerita nih. Kita juga enggak punya sapu tangan. Setelah kita makan, lalu kita sholat, dak wudu. Berarti setelah makan makanan yang dipanggang dengan api, tidak perlu melaksanakan wudu karena tidak membatalkan wudu. Berarti kenapa? Berarti bagaimana maksud saya? Berarti sahabat dan Nabi waktu itu tidak menggunakan sapu tangan karena memang minimnya sapu tangan. Faham? Ya. Sehingga mereka lebih memilih mengusapkan tangannya ke telapak kaki atau ke lengan. Ngoten, karena memang enggak ada. Kalau sekarang, tisu banyak. Di Indonesia air melimpah, ya kan? Nah, langsung diwisui wae dengan menggunakan air. Lebih bersih daripada cuma diusap dengan sapu tangan. Iya dah. Nah, Indonesia, Indonesia ini pun luar biasa. Di Arab Saudi saja air sudah melimpah karena ada penyulingan air laut itu. Luar biasa kalau sekarang. Kalau berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah zaman dahulu yang mengusapkan tangannya setelah dahar, setelah makan diusapkan ke telapak kaki itu karena melihat kondisinya. Iya kan? Kondisinya waktu itu mereka tidak punya mindil, tidak punya sapu tangan gak punya tisu. Ya nek saiki ana tisu ana sapu tangan ya aja diusapno nang sikil. Nggih. Malah dirubung semut. Ngoten nggih. Ah, ni Indonesia ni semute ganas-ganas. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari. Nang kono kan panas kan nggih, cepet kering iku. Semut-semut ya ora kate moro. Semute kepanasan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari. Jadi konteks itu juga sangat berlaku dalam memahami teks. Babu takthiril aidi. Utawi iki bab nerangno ngakehno pira-pira tangan ala to'ami ing atase panganan. Dadi nek dahar itu sunahnya bareng-bareng, aja dhewe-dhewe. Sunah itu. Dadi pondok itu lestarikan yang demikian itu. Mangane aja dhewe-dhewe, mangane aja nang angkringan. Angkringan mesti bareng, karo bareng-bareng, dhewe-dhewe, ya toh. Kecuali mbok tumpuk pangan bareng-bareng. Tuku, ayo tuku rek, mari ngono. Mami mam bareng. Oh, jadi yang semacam ini dilestarikan saat kamar makan bareng itu lebih memupuk kerukunan juga antar teman, ya. Nah, niku nanti itu yang perlu perlu dilestarikan yang demikian itu. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To'amul itsnaini ngendika ngeten utawi panganane wong loro iku kafis salasati nyukupi wong telu. Lho, panganane wong loro nyukupi wong telu berarti kalau sampean punya dua porsi ajak satu orang lagi. Ono maksude niki. Maksudnya sampean supaya ngambil teman. Kalau cuma dua porsi, ambil satu lagi. Tujuannya supaya yang makan makanan itu semakin banyak orangnya, ngoten. Wa ta'amu thalathati utai panganane wong telu. Iku kafil arba'ati, iku nyukupi wong papat. Iku kafil arba'ati, iku nyukupi wong papat, muttafaqun alaih. Wa an Jabirin lan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Jabir sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten ta'amul wahidi yakfil itsnain ta'amul wahidi utawi panganane wong siji ta'amul wahidi utawi panganane wong siji iku yakfi nyukupi apa ta'amul wahid al-itsnaini ing wong loro. Lah, panganane wong siji nyukupi wong loro. Kopi sak gelas untuk wong pitu. Ngono. Aja dhewean nek ngopi. Ayo ayo ayo bareng-bareng sak sendok lho. Gala yakfil itsnain. Ngopi ini bareng-bareng. Ta'amul wahidi yakfil itsnain. Wa ta'amul itsmain yakfil arba'ah. Wa ta'amul itsnain lan utai panganane wong loro iku yakfi nyukupi apa ta'amul itsnain al arba'ata ing wong papat iku yakfi nyukupi apa ta'amul itsnain al arba'ata ing wong papat makanane wong loro nyukupi wong papat. Lho no, iki malah iki mundak nih nek wong loro tadi yakfi salasah ya saiki nyukupi wong papat. Wa ta'amul arba'ati utai panganane wong papat iku yakfi nyukupi apa ta'amul arba'ah asamaniyata ing delapan orang ya. Kala asamaniyata ing delapan orang dadi nek ana panganan cukup iki cukup cukup aja ngomong gak cukup cukup cukup ngono santri ku akeh kurang. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim ya. Siti ente akeh kurang. Ora tau sing jenenge cukup itu. Gak ente saiki kesuk. Rawahu Muslimun. Ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Sampeyan cukup, cukup. Lho wong telu iki cukup. Lho ngono kate gak cukup piye. Babu adabi syurbi utawi iki iku nerangno etikane minum. Wastihbabi tanafusi lan sunai menarik nafas. Salasan kelawan kaping telu. Khorijal inai ing dalem jebone wadah. Khorijal inai ing dalem jebone wadah. Jadi kalau minum itu sunnahnya diteguk. Teguan itu diselingi dengan nafas. Jangan bernafas di dalam wadah, tapi di luar wadah. Glek, nah, dilepas. Glek, lepas. Glek, lepas. Jangan seperti minum akuan, glek, glek, glek, glek. Nah, nafasnya di dalam wadah, jangan. Itu sunnahnya enggak demikian. Sunnahnya minum satu teguk, dilepas. Ya, ambekan, teguk lagi, ambekan lagi, teguk lagi. Wes, paham nih. Niku. Kalau bisa satu teguan, glek, alhamdulillah. Glek, alhamdulillah. Ngono carane, ya. Ngopi, glek. Rono alhamdulillah. Rokok didawa-dawa nang nyedot. Sut. Konyer nang jero, mari ngono. Wah. Wes rasane koyo dunyo medhe dhewe. Gala apa ya kaya ngono kira-kira. Kaya uwena ning ngrasakno rokone. Padahal ya embuh iki. Harijal inai ing dalam jabone wadah. Ya ngono saya, enak ngene. Enak jane lah. Yang suyute suriar kaya embuh. Lintingan kaya firman ngono enak. Gala makara hati tanafusi lan makruhi. Menarik nafas ya, bernafas makruhi, bernafas fil inai ing dalam wadah, fil inai ing dalam wadah ya, makruhnya bernafas di dalam wadah. Oh, nanti dalam wadah hukumi makruh. Gaula dadi nek sampean ngopi glek, nah itu deleh. Ojo glek glek iki ngopi apa ngelak iki. Istilahnya demikian, air pun juga demikian. Jangan seperti orang yang seperti onta minum. Tahu sapi minum? Sapi minum itu nafasnya di dalam wadah. Geluk, geluk, geluk itu. Nah, enggak leren kecuali habis baru dia selesai. Ambekan baru nang jopo. Gala ojo koyo sapi nek ngombe. Wastih babi idarotil inai lan sunai mubengno wadah. Lan sunai mubengno wadah alal aimani ingatasi wong tengen. Fal aimani nuli wong tengen. Ba'dal mubtadi'i ing dalam sausi wong kang ngawali minum. Ba'dal mubtadi'i ing dalam sausi wong kang mengawali minum. Jadi sunahnya wadah itu diputar ke arah kanan. Nek makan, minum. Ya selesai kan, ini menunjuk no, nek sak gelas itu diombe bareng ngono, jadi gak sak gelas diombe dhewe, sunah ngono. Mergane sukrul mukmin barokah, sisae wong mukmin niku barokah, jadi ngombe niku sing apik bareng. Jadi nek gawe mendingan gelasnya gede pisan. Ayo kanan, mubeng ngono terus iki. Mubengi kanan, ojo mubengi kiri. Walaupun yang di kiri itu lebih mulia daripada yang di kanan, tapi hakus syariah. Syariah menganjurkan nek mubeng harus lewat kanan, walaupun yang kiri lebih mulia. Walaupun sing kiri kiai jenengan misalnya. Ini harus tetap ke kanan karena ini hak syariat. Qala an Anasin sangi Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sinten Rasulullah iku ya tanafasu. Bernafas sinten Rasulullah. Bernafas di luar wadah. Fisharobi ing dalam minuman. Salasan kelawan kaping telu. Muttafaqun alaih. Udai hadis iku muttafaqun alaih. Tadi kan jenis bernafas ya. Yang saya eling kulo nang ihya carane glek alhamdulillah. Glek alhamdulillah. Glek alhamdulillah ngoten. Muttafaqun alaih yakni ngersakno sinten Kanjeng Nabi, sinten-sinten Anas yang tanafasu bernafas sinten Kanjeng Nabi. Ya ni ngersakno sinten Anas ya tanafasu bernafas sinten Kanjeng Nabi. Kharijal inai ing dalam jabone wadah. Qala wa an Ibnu Abbas lan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Abbas Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tashrabu, aja minum sapa sira kabeh wahidan kelawan minum sepisan. Lho ngoten. Jangan minum sekaligus sepisan. Nggih, kasur bil ba'iri kaya minume unta. Dadi maknane gak dipisah kelawan ambekan di luar wadah. Srot, srot, srot, ambekane tetep nang wadah. Glek glek glek glek glek glek ngoten niku. Niki jenenge surban wahidan. Ngombe cuma satu kali. Anjurane ojo koyok minum seperti onta, seperti sapi. Walakin isrobu. Ngombe yo koyok kucing. Kucing ngombe ini srut. Jilat, jilat, jilat. Iya toh? Srut. Nah, ambekan di luar wadah. Memang gak bisa ngokop deh. Kayak ngatain ini ngombe. Tapi yo koyok jilat. Minum biasa. Maknane koyok ngoten ngombe ini. Diinum biasa tapi ambekan minum lagi. Walakin isrobu tetapi ini minum moso posiro kabeh masna kelawan telu-telu wasula loro-loro wasula salan telu-telu dua kali atau tiga kali aja ben pisan. Wasamula nyebuto nama Allah sapa sira kabeh ida antum ing dalem nalikane minum sapa sira kabeh ya Allah. Syaribdum tegesi minum sopo siro kabeh. Wahmadu lan mujiyo sopo siro kabeh. Iza antum ing dalem nalikani ngangkat sopo siro kabeh. Rofatum tegesi ngangkat sopo siro kabeh. Rofahu ngriwayatakan ing hadis. Sopo Tirmidhi yu Imam Tirmidhi. Waqala lan ngedikosin dan Tirmidhi hadithun hasanun. Utawi iki iku hadithun hadith hasanun kang hasan. Wallahu a'lam. Ya Rabbana.